Lahir tercipta dalam dua sisi dunia, siang malam, duka dan bahagia pun ada. Perjalanan memahami hitam putih hidup ini. Dan hatiku terlengkapi, ciptaanmu sungguh sempurna Tuhan. Terima kasih atas semua cipta kamu, aku disentuhmu. Semesta jadi tempat untuk kita saling mencinta. Tuhan kau ada saat aku lemah dan tak berdaya. Tuhan kau ada walau aku penuh dosa dan hilang. Kau berikan cahaya saat aku dalam kegelapan. Kau berikan jawab saat aku dalam. Sebar cinta untuk sesama, mendekat hati kita pada pencipta dunia, pencipta kita. Tuhan kau ada saat aku lemah dan tak berdaya. Tuhan kau ada walau aku penuh dosa dan cahaya saat aku dalam kegelapan. Kau berikan jawab saat aku dalam jawab saat aku dalam kabin.